apa badai berselimutkan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sama waktu jaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat penderangi suka. Aku bergelut dengan waktu beruntung aku menemukanmu. Jangan pernah berhenti memilikiku hingga ujung waktu. Henti bernyanyi saat aku berhayal denganmu dan janji pun terukir sudah. Jika kau menjadi istriku nanti, pahami aku saat menangis, saat kau menjadi istriku.